Mitra Bisnis, Indopos menulis, pemerintah daerah Blitar, Jawa Timur mewajibkan semua lembaga pendidikan memberikan pelajaran agama Islam terutama penguasaan pembacaan Al-Quran. Akibat aturan itu, 6 sekolah Katolik di kawasan itu terancam tutup jika tidak mengikuti aturan itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, apa komentar Anda? Ya, saya kira sudah banyak yang memang agak kebablasan ya. Kalau kita bicaranya ke sekolah Islam, kita bersekolah di lembaga pendidikan Islam, maka kita harus mau mengikuti pendidikan yang ada di situ, sistem yang ada di situ. Kalau kemudian kita mau sekolah di lembaga katakan Kristen atau Katolik, pun kita juga harus sama mengikuti seperti itu. Nah, kalau sekarang ini mau diberikan 2 model pendidikan agama, saya kira mungkin yang di pondok pesantren juga harus mengajarkan pendidikan itu. Kalau kemudian ada yang beragama lain, ini menurut saya menjadi sangat tidak proporsional. Kalau kemudian kita melihat itu soal seperti ini menjadi sangat sensitif ketika kemudian harus mewajibkan. Maka pertanyaan yang sebaliknya, apakah di sekolah Muhammadiyah itu juga harus diajarkan pendidikan agama yang non-Islam? Lalu tindak lanjut seperti apa Pak yang diharapkan terkait kasus ini? Ya, saya kira Menteri Pendidikan lah turun. Menteri Pendidikan ini pekerjaanmu Pak Menteri Pendidikan. Anda turun, Anda atur seperti itu. Sehingga problem-problem pendidikan keagamaan ini bisa tidak menjadi masalah ketika kemudian sebuah lembaga pendidikan itu bisa berjalan. Kan ini pendidikan kita sudah punya pengalaman yang cukup lama Mas pada soal ini toh. Dan ini bukan hal yang baru kan. Sudah lama sekali itu dilakukan. Maka kalau kondisinya seperti ini, saya kira ada kegagalan kita dalam mengelola pendidikan secara nasional. Ya makanya Menteri Pendidikan saya kira harus arif, harus bijaksana untuk kemudian turun menyelesaikan persoalan ini. Kalau kemudian ini mau dimasuk bagian yang didesentralisasikan, tentu soal agama kan tidak masuk dalam kepentingan atau kewenangan yang didesentralisasikan. Demikian Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Ganjar Pranowo. Saya Wendy Lim.